Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrar bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita di hari ini insyaallah taala dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah Ila Biladil Afrah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa taala, sebuah karangan yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, telah kita sebutkan apa yang beliau paparkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa malas al-kasal, demikian pula ar-raha, ingin santai terus hanyut dalam kesenangan, sebagai kunci terhalangnya seseorang dari kebaikan demi kebaikan. Ya, makanya sebagai seorang muslim dan muslimah, kita pun dituntut untuk senantiasa berlindung diri dari sifat yang tercelah ini, al-kasal, malas. Malas ini sifat yang tercelah secara mutlak. Malas, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengingatkan kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangat, bersemangat kamu, semangat, ya, wasta'in billah, dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Jangan menjadi orang-orang yang loyo, jangan menjadi orang-orang yang lemah, jangan menjadi orang-orang yang malas, terlebih khusus dalam perkara-perkara akhiratnya kita. Semangat jemaah sekalian. Seorang muslim dan muslimah harus terus memupuk semangatnya untuk meraih kebaikan dunia dan akhiratnya, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Jangan kita lemah, jangan kita bermalas-malasan. Ya, karena syaitan sering dan selalu, demikian pula jiwanya kita, sering dan selalu mengajak kita untuk memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan keadaan dan kondisi. Ya, dibuat sedemikian rupa agar kita itu lebih semangat dalam urusan dunianya kita. Dibuat sedemikian rupa untuk kita itu tidak mengenal lelah dan rasa malas untuk dunianya kita. Dibuat sedemikian rupa giliran akhirat, ya, giliran untuk urusan akhiratnya kita, untuk kehidupan kita yang kekal abadi kelak, dibuat lemah, dibuat malas untuk urusan akhirat. Ya sekedarnya aja, yang penting sudah ditunaikan, yang penting sudah dikerjakan. Na'udzubillah. Ya, tidak ada keinginan untuk meraih yang lebih sempurna dalam urusan akhiratnya. Tidak ada upaya untuk meraih yang lebih sempurna untuk urusan agamanya. Makanya disebutkan ucapan penyair Arab kemarin itu, lam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Saya tidak melihat, saya enggak melihat adanya kekurangan pada manusia, adanya aib pada manusia seperti keadaan orang-orang yang mampu, ada kemampuan, tapi dia tidak ingin meraih yang lebih sempurna. Subhanallah. Sudah diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia enggak berupaya untuk meraih yang lebih sempurna, untuk menggapai yang lebih bagus dari urusan-urusannya. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dibangkitkan semangat kita untuk bisa meraih kebaikan demi kebaikan, untuk bisa meraih dan menggapai apa yang terbaik untuk urusan akhiratnya kita. Kun, kata penyair Arab, kun rajulan rijluhu fi thara wa hamatu himmatihi fi thuraya. Jadilah kamu laki-laki yang kedua kakinya menapak di muka bumi ini, akan tetapi cita-citanya tinggi di atas langit. Ya, jadi kamu laki-laki yang demikian itu, kedua kakinya menapak di muka bumi, akan tetapi cita-citanya tinggi di atas langit. Cita-citanya enggak tanggung-tanggung, ingin meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, waja'alal ma'asi miftahal kufur. Dan Allah Rabbul Alamin menjadikan kemaksiatan demi kemaksiatan itu kunci menuju kekufuran. Ini kita sekarang pembahasannya tentang kunci-kunci kejelekan. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan kunci-kunci kebaikan. Nah sekarang ini nih, penting pula untuk kita mengetahui yang namanya kejelekan tersebut beserta kuncinya, beserta pintunya. Kata beliau, waja'alal ma'asi miftahal kufur. Dan Allah jadikan kemaksiatan demi kemaksiatan tersebut kunci menuju kekufuran. Tidak dipahami dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah bahwa orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, orang-orang yang terus tenggelam dalam kemaksiatan itu menjadi kafir, tidak. Karena itu bukan mazhab dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya pelaku kemaksiatan, demikian pula orang yang terus menerus tenggelam hanyut dalam kemaksiatan, mereka-mereka itu adalah orang yang fasik, bukan orang yang kafir. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan orang-orang yang bergampang-gampangan untuk mengkafirkan orang lain, tidak. Karena urusan mengkafirkan orang itu urusan yang berat, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu fasik, bukan termasuk orang yang kafir, ya. Karena tidak ada yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam, ya, selain dari kesyirikan, selama mereka tidak menghalalkan dosa dan kemaksiatan tersebut, ya. Kapan dia halalkan, ya, dan penghalalan ini, al-istihlal ini terbagi dua kata para ulama. Yang pertama, al-istihlal fi zahir, dia menghalalkan dengan zahirnya, dia ucapkan, ini sudah nyata-nyata perkara yang diharamkan oleh Allah, dia katakan halal. Itu namanya istihlal, menghalalkan dosa dan kemaksiatan. Minum minuman keras, dia mengatakan ini halal. Riba, udah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia mengatakan enggak, riba itu enggak haram, ya. Dia yakini itu riba itu enggak haram, ya. Itu kafir, keluar dari Islam karena dia telah menghalalkan dengan zahirnya, dengan ucapannya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, istihlal fil batin, ya. Dia berkeyakinan tentang halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula rasulnya, ya. Akan tetapi dia enggak ucapkan dengan ucapannya. Dia yakin ini halal nih, ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini adalah orang yang kufur antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hukum-hukum Islam secara zahir itu tetap diterapkan padanya. Statusnya ini seperti orang munafik, ya, enggak keluar. Kita enggak hukumi dia bahwa dia telah kafir, ya. Enggak boleh lagi kita salami, enggak. Tapi dia orang munafik, kita tetap, ya, tetap bermuamalah dengan dia sebagaimana kedudukan dia tetap sebagai seorang muslim, ya. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Tetapi yang dikhawatirkan, orang-orang yang terus-menerus tenggelam, terus-menerus terjatuh dalam kemaksiatan demi kemaksiatan, ya, apalagi terjatuh dalam dosa-dosa besar, itu dikhawatirkan suatu saat dari kehidupannya dia akan menganggap halal perkara tersebut, ya, karena terlalu seringnya dia melakukan perkara tersebut, dosa dan kemaksiatan itu yang menjadikan dia menghalalkannya. Na'udzubillah. Inilah yang menjadikan, ya, yang menjadikan kemaksiatan demi kemaksiatan tersebut kunci menuju kekufuran. Na'udzubillah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, waja'ala al-kadzib miftahan nifaq, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dusta, ya, bohong sebagai kunci kemunafikan. Na'udzubillah, ya. Dusta ini, jemaah sekalian, bohong ini merupakan miftahun nifaq wa asasuhu, ya, kunci dan sumber kemunafikan, ya. bahaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salasatun. Ya. Tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Ciri alamat kemunafikan itu ada tiga. Ini tanda ciri orang-orang yang munafik. Idza haddatha kadzaba. Kalau dia ngomong, kalau dia berbicara dusta. Subhanallah. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dah buat janji, maka dia langgar. Wa idza tumina khana. Kalau sudah dipercaya, malah berkhianat. Nah, ini nih. Tiga dari tanda-tandanya orang munafik. Kemunafikan. Bicaranya dusta. Kalau udah buat janji, diingkari. Kemudian ketika dipercaya, ketika diamanahkan, malah berkhianat. Tidak menjalankan apa-apa yang telah diamanahkan tersebut. Na'udzubillah. Ya, hati-hati ini jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Yang mengeluarkan, ya, yang mengeluarkan Adam dan Hawa, ya, dari surga itu disebabkan apa? Kedustaannya, ya, iblis alaihi laknatullah. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga itu disebabkan kebohongan yang dilakukan oleh iblis. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 21 jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ngomong tuh iblis, ngomong iblis kepada Adam dan Hawa. Ya. Sembari bersumpah. Sumpah enggak tanggung-tanggung. Ya. Sumpah sudah dusta, sumpah lagi. Ya. Katanya inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku iblis, katanya sesungguhnya aku, ini omongan iblis yang di abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat untuk kalian berdua. Lihat tuh, bohong, dusta. Ya, makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang pendusta ini, itu keadaannya disebutkan oleh sebagian para ulama, keadaan mereka itu lebih buruk dibandingkan hewan. Na'udzubillah. Itu disebutkan dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawah beliau, jilid 20 halaman 74. Kata beliau, al-kadhibu aswa'u halan minal bahimati al-ajma'. Seorang pendusta itu lebih buruk keadaannya, lebih jelek keadaannya dibandingkan hewan yang tidak bisa berbicara. Subhanallah. Sampai segitunya jemaah sekalian. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Bada'i Al-Fawaid, beliau mengatakan, kullu amalin fasidin zahirin aw batinin faman sya'uhu al-kadzib. Semua amalan yang rusak, semua perbuatan-perbuatan yang rusak, baik yang zahir maupun yang batin, maka sumbernya itu adalah dusta. Ya. Dusta. Sumbernya itu semuanya adalah kedustaan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian kata beliau, walau lam ya'tika min fasadil kadzib illa annahu yuhrimuk min darajati siddiqiyah fil akhirah lakafa bihi mafsadatan. Jika kerusakan dan efek negatif dari dusta tersebut, ya, yaitu terhalanginya kamu dari derajat as-siddiqiyah, orang-orang yang jujur di akhirat kelak, kalau enggak ada, ya, kalau enggak ada kerusakan, kalau enggak ada efek jelek dari kedustaan tersebut, kecuali menghalangi kamu untuk meraih gelar as-siddiq, orang yang jujur di akhirat, maka sudah cukup. Itu merupakan sebuah kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat tidak jujur. Ya. Anggaplah enggak ada efek yang lainnya, kecuali satu saja, bahwa orang yang pendusta tersebut tidak akan mendapatkan gelar dan julukan orang-orang yang jujur pada hari kiamat. Maka itu sudah cukup menunjukkan betapa rusak dan jeleknya sifat yang satu ini. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Makanya jamaah sekalian, hindari diri kita dari sifat yang jelek ini, dusta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqah yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran tersebut akan mengantarkan dan membawa seseorang kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan tersebut akan membimbing orang tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalur rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan senantiasa seorang hamba itu jujur dalam perkataannya, senantiasa menjaga kejujuran dalam kehidupannya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menuliskan dan menetapkan dia itu adalah orang yang jujur. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan tersebut, bohong tersebut akan mengantarkan dan menyeret pelakunya kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dosa dan kemaksiatan tersebut akan menggiring pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul 'abd yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaba. Dan senantiasa seseorang itu berdusta dan terus-menerus berdusta dalam kehidupannya sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan stempel untuk hamba tersebut, dicatat sebagai orang-orang yang pendusta. Na'udzubillah. Bahaya jamaah sekalian. Dan bentuk-bentuk dusta ini banyak sekali, ya. Dan terkadang kita terjatuh, ya, selaku orang tua, selaku pendidik, gak terasa, gak sadar jatuh dalam kedustaan. Contoh kecil tuh jamaah sekalian, ya, yang banyak kita terjatuh di dalamnya. Terkadang, ya, ketika anak kita menangis, ya, ketika anak kita rewel, kemudian kita iming-imingkan dengan sesuatu, ya, yang tidak kita berikan kepadanya. Ini kan dusta juga, ya. Sejak kecil kita sendiri yang tanamkan kedustaan tersebut kepada anak-anak kita, sadar ataukah tidak sadar, ya, ya, lagi ngamuk anaknya, lagi nangis, kemudian udah, ya, nanti abi belikan ini dan itu, ya, dijanjikan, ternyata, ya, gak dibelikan, gak diwujudkan apa-apa yang telah kita sebutkan dan janjikan kepada anak kita, ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau jilid yang kedua halaman 452, Katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li sabiyyin ta'ala haka tsumma lam yu'tihi fahiya kadzbatun." Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Kemari kamu, kemari. Saya akan berikan ini dan itu." Kemudian dia enggak berikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kedustaan. Sudah terjatuh dalam dusta, bohong. Ya. Maka jangan salahkan kalau anak kita kemudian besar berbalik membohongi kita. Ya. Jangan salahkan anaknya kita. Mari bercermin dengan dirinya kita. Ternyata kita sejak kecil mendidik anak kita dengan kebohongan. Ya, sadar ataukah enggak sadar? Ya. Anak itu berpikir juga, ini kok Abi, Umi kok tadi ngomong demikian dan demikian, tapi enggak diwujudkan ya. Ya. Ya. Jadi pelajaran anak kita itu bermain juga otaknya. Pikir dia, kok antara perbuatan dan ucapan Umi, Abi itu bertolak belakang, kontradiksi. Ya, ngomongnya ini tapi nggak diberikan, itu bahaya. Kalau sampai mengakar dalam pikiran anak kita, ya, itu bahaya jamaah sekalian. Ya, walaupun hadis ini ya ada pembicaraan di kalangan para ulama, wallahu ta'ala alam. Kan tetapi ya nggak sepantasnya bahkan ya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim dan muslimah terlebih khusus orang tua untuk melakukan hal yang demikian kepada anak-anak mereka. Demikian pula dari bentuk kedustaan tersebut, mizahun nas bil kadzib. Ya, bercanda ingin membuat orang lain tertawa tapi terjatuh dalam kedustaan. Ini juga bahaya nih. Ya. Tuh diberikan ancaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhhika bihil khaum, wailun lahu tsumma wailun lahu." Celaka, celaka. Ya. Bagi orang yang berbicara tentang sebuah pembicaraan untuk membuat manusia itu tertawa dalam keadaan dia dusta, ya. Makanya para pelawak-pelawak tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semuanya. Itu bahaya sekali, ya. Membuat kebohongan demi kebohongan, menciptakan dan mengatur sedemikian rupa dari ucapan dan perbuatan yang dusta hanya dalam rangka untuk memberikan ya ketertawaan, membuat manusia tertawa. Ini sama sekali tidak dihalalkan di dalam Islam. Bahaya jamaah sekalian. Jangankan orang yang berdusta, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang jujur saja itu kelak dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ucapan indah dari Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Ya, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan jilid yang pertama halaman 83. Ketika beliau memberikan komentar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Dan orang-orang yang jujur itu akan ditanya tentang kejujurannya. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, ajaban wallah, sungguh menakjubkan demi Allah. Ya. Su'ilu wa husibu wa hum shadiqun. Fa kaifa billahi bil kadzibin? Subhanallah. Ya. Liyas'ala shadiqina an sidqihim. Dan orang-orang jujur itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya tentang kejujurannya. Itu apa orang yang jujur ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Ali bin Qayyim apa? Ajaban wallah, sungguh menakjubkan demi Allah. Su'ilu wa husibu wa hum shadiqun. Mereka akan ditanya, mereka akan dihisab dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang jujur. fa kaifa billahi bil kadzibin. Lah bagaimana lagi keadaannya orang-orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala? Wah, orang jujur aja kan dimintai pertanggungjawabannya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Betapa jeleknya akhlak yang satu ini. Ketika dusta tersebut sudah merambah dalam segenap aspek kehidupan manusia, luar biasa. Terhadap istrinya dusta, terhadap anak-anaknya dusta, terhadap rekan-rekannya di kantor dusta, terhadap para pelanggannya dusta, terhadap kedua orang tuanya dusta. Na'udzubillah. Ya, gak selamat. Sudah terbiasa untuk berdusta. Na'udzubillah. Ya. Sekali lagi jemaah sekalian, untuk perkara yang satu ini, untuk akhlak yang jelek ini, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, waja'ala syuhha wal hirs miftah al-bukhli wa qati'atir rahim wa akhdhil mal min ghairi hillihi. Kemudian Allah menjadikan asyuh, kekikiran, wal hirs, ambisius, miftah al-bukhl, kunci kepelitan, wa qati'atir rahim, kunci untuk memutuskan hubungan kekeluargaan, wa akhdhil mal min ghairi hillihi, dan juga kekikiran ambisius tersebut menjadi kunci untuk mengambil harta orang lain tanpa ya tanpa perkara yang dihalalkan oleh Allah, mengambil hak orang lain, harta orang lain dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dengan cara yang tidak halal. Itu apa? Timbul dari apa? Asyuh wal hirs, kekikiran, ambisius. Ya, itulah yang akan menjadikan seseorang itu ya kemudian menjadi pelit. Orang yang pelit itu jemaah sekalian, sebutkan oleh para ulama, orang yang bakhil, yang pelit itu adalah orang-orang yang menyangka ketika dia menahan hartanya, maka itulah kemuliaan. Ketika dia keluarkan dan infakkan hartanya, maka itu adalah kerugian. Itu pola pikir orang yang pelit, kikir. Ya. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pola pikirnya mereka itu. Cara berpikirnya orang-orang yang pelit dan kikir. Dia menyangka dengan menahan hartanya, dia menyangka bahwa dengan tidak menginfakkan hartanya, maka itu adalah sebuah kemuliaan. Dan dia pikir bahwa ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah, ketika dia bersedekah di jalan Allah, maka sungguh itu merupakan sebuah kerugian. Na'udzubillah. Demikian cara berpikir seorang muslim dan muslimah. Ya, justru kebalikannya. Justru kebalikannya jemaah sekalian. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan infak tersebut itulah kemuliaan. Demi Allah, itulah kemuliaan menginfakkan harta kita yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemuliaan. Ya. Dan menahannya tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah kehancuran dan kebinasaan. Ingat jemaah sekalian, di setiap harinya dari hari-hari yang kita lewati, itu akan senantiasa ada dua malaikat yang senantiasa berdoa untuk kita. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ma min ayyamin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan wa qala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa, wa qala al-akhar Allahumma i'ti munfiqa mumsikan talafa. Tinggal dipilih, mau didoakan kebaikan oleh malaikat ataukah didoakan kejelekan dan kebinasan oleh malaikat. Tinggal pilih, tinggal pilih. Ingat, malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu mendoakan untuk kita. Doanya dua. Doa kebaikan ataukah doa kejelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah di setiap harinya kecuali akan diturunkan dua malaikat pada diri seorang hamba. Malaikat yang satu mengatakan, wahai Allah, berikan ganti, berikan ganti untuk hambamu yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalanmu. Didoakan kebaikan, berikan ganti wahai Allah, berikan ganti. Apalagi yang kita khawatirkan, jamaah sekalian? Apalagi yang kita khawatirkan? Dapat doa kebaikan oleh malaikat, dari malaikat, dari makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang satu lagi mengatakan, wahai Allah, berikan kehancuran, berikan kebinasaan kepada hamba-Mu yang kikir, pelit, menahan hartanya, enggan untuk menginfakkannya di jalan-Mu. Subhanallah. Makanya jangan heran, ada jenis-jenis manusia yang hartanya terus menerus setiap harinya bertambah, tapi apa? Gak pernah merasakan kepuasan, gak pernah merasakan keberkahan. Kenapa? Ya bisa jadi salah satunya ini. Terus menahan, terus mengumpulkan harta tersebut, dan tidak pernah memberikan hak dari harta yang dia miliki. Gak pernah tunaikan dan membayar zakatnya, gak pernah pula menginfakkannya, membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah khawatir. Ya, buang jauh-jauh sifat pelit dan kikir tersebut. Buang jauh-jauh. Binasa kita. Binasa kita. Kalau pelit dan kikir tersebut senantiasa membayangi dan menghiasi kehidupan kita. Jangan pernah khawatir. Cukup apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa yang kalian infakkan wahai hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in." Walaupun sedikit, walaupun kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian infakkan tersebut, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Allah ganti. Apalagi yang kita ragukan? Ini udah firman Allah Subhanahu wa taala. Masih ragu kita? Masih saja ingin pelit kita untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Udah pegang aja itu terus. Ingat-ingat itu aja terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak akan berkurang harta disebabkan infak sedekah yang kita lakukan." Ya. Subhanallah. Itulah setan, jamaah sekalian, seringkali menjadikan dan memberikan bayangan kekhawatiran berupa kemiskinan kepada kita. Maka jangan takut, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut tersebut kepada kita dengan ancaman nerakanya, bukan dengan kemiskinan. Itu yang harus kita pahamkan, dirinya kita, keluarganya kita. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dengan neraka jahanam, bukan dengan kekhawatiran terhadap kemiskinan. Bukan. Ya. Itu kerjaannya syaitan. Dihantui. Ini nanti saya bagaimana ya? Anak istri saya gimana? Enggak. Jangan khawatir. Enggak akan mati kita. gak akan mati kita sampai kita merasakan semua nikmat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak akan mati kita sampai kita memakan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jangan khawatir. Jangan pernah khawatir. Ya. Jangan pernah khawatir, jemaah sekalian. Makanya ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita seperti yang saya uraikan tadi. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Dan dialah syaitan yang senantiasa memberikan was-was kepada kalian, memberikan rasa takut kepada kalian dengan kemiskinan. Dan dialah syaitan yang senantiasa mengajak kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan dialah Allah yang senantiasa menjanjikan untuk kalian pengampunan dan keutamaannya. Maka sungguh sangat luas pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Buang jauh-jauh sifat kikir dan pelit ini. Hati-hati kalau terus bersemayam di dalam hatinya kita. Ya. Dengan sifat kekikiran dan pelit tersebut akan bisa menjadikan orang itu memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarganya sendiri. Ya. Ya, pikirnya terus ini kalau saya silaturahmi nanti bawa, harus bawa oleh-oleh lagi, harus beli hadiah lagi. Hitungannya luar biasa. Ya, ya. Padahal itu ibadah tuh, menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabatnya kita. Pikirannya udah, hitungan mati-matinya luar biasa. Ya. Kemudian dengan kekikiran dan kepelitan itu, jemaah sekalian, bisa mengantarkan kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pelit itu targetnya adalah bagaimana bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itulah orientasi dia, itulah target dan tujuan dia, tanpa memperdulikan halal atau haram. Jadi bahaya, ditutup tuh rapat-rapat jemaah sekalian. Ya. Makanya di kesempatan ini pun kita akan memberikan tips beberapa terapi untuk mengobati penyakit bukhul ini, penyakit bakhil, pelit, kikir. Yang pertama, kata para ulama, ya, untuk orang-orang yang tertimpa sifat kikir, pelit ini, hendaknya dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kepada Allah bahwa yang memerintahkan dia untuk berinfak, bersedekah Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang menjamin bahwa orang-orang yang bersedekah berinfak tersebut akan diberikan ganti bahkan lebih dari apa yang mereka keluarkan. Itu obatnya tuh, terapinya. Hadirkan sangkaan baik kita kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ikthar minas sadaqah. Perbanyak sedekah. Ya awalnya berat. Awalnya berat. Ya. Oh, matematikanya main terus. Ketika ingin menyumbang kepada anak-anak yatim, para janda-janda, orang-orang yang tidak mampu. Oh, matematikanya luar biasa main ketika ingin menyumbang untuk pembangunan masjid dan lain-lain sebagainya. Makanya untuk orang yang pelit dibiasakan perbanyak sedekah, walaupun berat dilawan tuh, biasakan aja, biasakan terus, ya, dilawan, ya, dilawan, jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa kekhawatiran akan kemiskinan tersebut itu hanyalah datangnya dari syaitan. Datang dari syaitan itu merupakan tipu daya dari syaitan untuk kita semuanya. Ya, dalilnya tadi itu surat Al-Baqarah ayat 268. Kemudian tips yang berikutnya, al-isti'adzatu billah minal bukhul. Berlindung diri kepada Allah dari sifat yang tercela ini, kikir dan pelit. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Ya, wa a'udzubika minal jubn. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir ini. Perlindung kita. Nabi aja minta perlindungan, menunjukkan ini dahsyatnya sifat yang satu ini nih. Ya. Sifat yang satu ini. Kikir. Ya. Bahkan terkadang dengan teganya keluarganya sendiri yang lagi butuh-butuhnya duit. Keluarga sendiri, bukan orang lain. Keluarga sendiri butuh. Sudah tahu ini keluarganya, kerabatnya miskin, gak mampu, terdesak lagi, anaknya lagi sakit, butuh duit. Luar biasa. Berat sekali untuk memberikan bantuan, untuk memberikan pinjaman. Sudah tahu ada keluarganya, ataukah temannya, sahabatnya yang betul-betul butuh. Orangnya terkenal baik, istiqomah, ya. Butuh memang, ya demikianlah kehidupan di dunia ini. Ada saatnya lapang, ada saatnya sempit. Udah tahu temannya datang, ya, untuk meminta pinjaman. Luar biasa, ada duit, ya, ada duit. Tapi betul-betul ditahan, ya. Waduh, saya juga ini sepertinya keadaan lagi sempit. Udah dusta lagi dia, ya. Padahal diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak wajib memang memberikan pinjaman kepada orang lain, enggak wajib. Itu terserah kita memang hukum asalnya. Tapi enggak pantas bagi seorang muslim dan muslimah ketika sudah diperhadapkan pada kondisi yang seperti ini. Sudah diberikan lapangan oleh Allah dan kita tahu betul orang-orang ini betul-betul butuh dengan bantuannya kita. Tapi luar biasa ketika datang meminjam, yang meminta pinjaman luar biasa perhitungannya. Ya, waduh, saya juga ini keuangan lagi sempit, padahal lapang. Ya, hati-hati. Ya, yang penting yang minjam juga itu tahu diri. Ya, terkadang orang yang minjam ini luar biasa juga. Ya, ketika minjam luar biasa, pandai seperti orang yang main drama itu, sinetron nangis sampai nangis-nangis. Tapi giliran sudah dapat pinjaman lupa diri. Kitanya yang malu untuk menagih. Udah lupa dengan batas ya waktu kesepakatan pengembalian dari utang tersebut. Ya, bahaya. Ini jemaah sekalian, ya, berlindung diri, panjatkan doa ini. Ya, Nabi aja berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Wahai Allah, aku berlindung diri kepadamu dari sifat kekikiran pelit ini. Ya. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama di antara tips dari ataukah terapi untuk menghilangkan rasa pelit dan kikir ini, at-ta'ammul fi ahwalil bukhala. Ya, diperhatikan dong bagaimana kisah-kisahnya orang-orang yang pelit dan kikir. Ya, gak ada tuh orang yang pelit dan kikir beruntung dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Gak ada. Ya, wong sifat tercelah. Nabi aja berlindung diri dari penyakit tersebut. Kemudian kita selesaikan insyaallah tinggal sedikit. Wa ja'al al-i'rad amma ja'a bihi ar-rasul miftah kulli bid'atin wa dalalatin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpalingnya seseorang dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kunci untuk setiap bid'ah dan kesesatan. Ya. Kata para ulama, tidaklah seseorang itu terjatuh ke dalam bid'ah, ya, kecuali dia telah mematikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus diperhatikan bagi seorang muslim dan muslimah, hendaknya mencukupkan dari apa-apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang kurang? Ya, beragama, mari beragama dengan apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan tertipu dengan apa-apa yang diucapkan oleh manusia. Jangan tertipu dan terperdaya dengan apa yang kebanyakan dilakukan oleh manusia. Patokan kebenaran tersebut bukan diukur dari banyaknya manusia yang melakukannya. Akan tetapi, kebenaran itu diukur dan menjadi barometernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau menutup pembahasan ini, wa hadhil umur la yusaddaq biha illa kullu man lahu basiratun sahihatun. Dan perkara-perkara yang kita sebutkan ini, kata Imam Ibnul Qayyim, dari pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kejelekan, tidaklah bisa dibenarkan kecuali, ya, perkara-perkara itu semuanya hanyalah dibenarkan oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan tulus. Apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci kejelekan itu hanya dibenarkan dan di-ACC oleh orang-orang yang hatinya bersih. Oh iya, memang benar itu. Oleh orang-orang yang hatinya bersih dan tulus. Wa aklun ya'rifu bihi ma fi nafsihi wa ma fil wujud minal khair wa syarr. Selain memiliki hati yang bersih tulus, juga memiliki akal yang tajam, akal yang cemerlang, ya, yang mengetahui kebaikan dan kejelekan yang ada pada dirinya dan ada pada kehidupan ini. Subhanallah. Kemudian kata beliau, fayam bagi lil abdi ayatania kullal iktina bima'rifati al-mafatih wa ma ju'ilatil mafatihu lahu. Maka hendaknya seorang hamba itu betul-betul memperhatikan dengan perhatian yang serius tentang pengetahuan pintu-pintu ini. Dipahami jamaah sekalian bahwa pintu surga itu la ilaha illallah, pintu surga itu adalah kalimatut tauhid, pintu dan kunci sholat itu adalah kesucian. Belajar kita gimana sih tata cara toharah yang benar itu bagaimana. Karena itu semuanya pintu-pintu kebaikan. Kita belajar bahwasanya pintu untuk meraih kunci, untuk meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran. Demikian seterusnya. Kita pun belajar untuk mengetahui kunci-kunci kejelekan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Lahul mulku walahul hamd walahun ni'ma wal fadl, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan, pujian, nikmat dan keutamaan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Akan perbuatan Allah, Allah enggak ditanya. Apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah, Allah enggak akan ditanya. Wa hum yus'alun. Hamba-hamba itulah, kita-kita inilah semuanya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Semoga apa yang kita paparkan, jabarkan di subuh hari yang berbahagia ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Kebaikan, kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan, kekhilafan murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar atas kesemuanya itu. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.